الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السيد الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه البررة الكرام غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media atau mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada, dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita datang ke tempat ini. Mudah-mudahan niat kita diikhlaskan Allah, amal kita disalihkannya, doa dan permintaan kita mudah-mudahan diijabahnya. Bersyukur kita kepadanya atas nikmat ini. Mudah-mudahan syukur itu melahirkan nikmat-nikmat yang baru yang sentiasa membuat kita bersyukur kepadanya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selawat dan salam senantiasa pula terucap dengan lisan kita dari hati dan sanubari kita sebagai doa terbaik untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta kita kepadanya semakin mendalam, ta'zim kita kepadanya semakin tinggi, sehingga mudah untuk senantiasa mengikuti. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kembali kita dipertemukan Allah melalui majlis Ar-Risalah bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Terakhir di pekan yang lalu, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya wasiat untuk orang tua dan kari kerabat itu dinasakh dengan ayat tentang warisan untuk mereka, yaitu wa idza kanu warisin fabil miras. Andainya mereka itu menjadi ahli waris, maka mereka tak boleh mendapatkan wasiat lagi karena menjadi atau karena mendapat warisan. Wa in kanu ghayra warisin. Nah, bila mereka tidak mewarisi, artinya tidak ada bagiannya karena terhijab, falaysa fi fardin ayyusa lahum aw ayyusiya lahum. Kalau seandainya mereka tidak menjadi ahli waris, dia kerabat, keluarga, seperti yang kita sebutkan kemarin, datuk misalnya di saat ayah masih ada, nenek di saat ayah atau ibu masih ada dan terhijab tuh, atau cucu terhijab oleh anak-anak dan seterusnya, maka mereka ini dulu mesti diberikan wasiat. Nah, dengan dinasakhnya dengan ayat warisan, apakah wajib lagi diwasiatkan kalau tidak mewarisi atau tidak Maka umumnya ulama mengatakan tidak wajib diberikan wasiat. Maknanya apa? Bila seorang meninggal, lalu ada kerabatnya tidak dapat warisan, andainya wajib, ya mesti diadakan. Tapi kalau seandainya tidak wajib, tidak mesti diadakan. Baik. Nah, di sini ulama pada umumnya sepakat bahwa dinasakh hukum wasiat untuk yang mewarisi dan juga wajib wasiat untuk yang tidak mewarisi, itu sudah dinasakh dua-duanya. Tapi kalau dia warisin, dia wasiatkan boleh, tapi tidak wajib. Kalau dulu hukumnya wajib, jadi yang satu dari wajib kepada tidak wajib. Artinya dulu wasiat untuk orang tua dan kerabat dari wajib dinasakh menjadi tidak wajib. Nah, illa anna tawusan wa qalilan ma'ahu. Kecuali Imam Tawus, Tawus ibn Kaisan Al-Yamani, salah seorang ulama tabi'in, wa qalilan ma'ahu, dan sedikit di antara ulama bersama beliau. Ya, diriwayatkan dari Al-Auza'i bahwa beliau sepakat pula dengan Taus bahwasanya bahwasanya bila kerabat itu tidak menjadi ahli waris, artinya dia terhijab, maka tetap wajib wasiat. Hukum yang pertama masih tetap berlaku, kata Imam Taus ibn Kaisan dan yang segelintir ulama yang bersamanya. Qalu nusikhatil wasiyatu lil walidain. Wasiat untuk orang tua, ayah dan ibu, sudah dinasakh. Wa thabatat lil qarabati ghairil warithin. Dan tetap wajib, tetap maksudnya di sini tetap wajib untuk kerabat yang tidak mewarisi. Tetap wajib untuk kerabat yang tidak mewarisi. Nah, karena kalau orang tua tidak ada yang menghijabnya kecuali hijab nuksan. Orang tua tidak ada yang menghijabnya, tidak ada yang menghalanginya mendapat warisan kecuali hanya mengurangi bagian. Kalau misalnya tidak punya anak yang meninggal ini, maka dia dapat ibu dapat sepertiga, ayah dapat asabah, dapat sisa semuanya. Tapi bila anaknya ada, bagian ayah dan ibu berkurang, ayah 1/6, ibu juga 1/6. Jadi tapi tetap dapat warisan. Karena apa? Kenapa berkurang? Pindah ke cucu, karena cucu sebagaimana anak. Bila nenek dan datuknya orang yang tidak mampu, mereka wajib untuk menafkahi datuk dan neneknya sebagaimana dia wajib menafkahi ayah dan ibunya. Makanya diberikan dia bagian yang banyak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ibaratnya tambah air tambah gula, tambah kewajiban tambah hak gitu. Wa thabata lil qarabati faman awsa li ghairi qarabatin lam yajuz. Kalau ada kerabat yang tidak mewarisi, maka tidak boleh berwasiat kepada selain kerabat. Kalau ulama lain kan ini, jumhur mengatakan boleh kan? Boleh berwasiat kepada orang lain yang bukan bagian dari kerabatnya. Yang bukan bagian dari kerabat. Ya, tidak ada hubungan sama kita. Misalnya, meninggal salah seorang dari kita, lalu kita berwasiat untuk misalnya untuk pengurus masjid Zaid bin Thabit. Ia berwasiat kepada pengurus masjid Zaid bin Thabit untuk boleh dialokasikan untuk pembangunannya, untuk dakwah yang berjalan di masjid ini, atau segala kebutuhan misalnya, ini dibolehkan. diwasiatkan untuk seseorang yang tak ada hubungannya dengan si mayit. Dengan si mayit. Tapi menurut Imam Tawus tidak. Tak boleh berwasiat kepada selain karib, kerabat. Karena masih wajib. Masih wajib selama mereka tidak menjadi ahli waris. Selama mereka tidak mewarisi. Ya kan? Tidak mewarisi di antaranya saudara-saudara kita. Kalau saudara yang ke samping kiri dan kanan, saudara si ayah, si ibu, saudara si bapak, si ibu, saudara si bapak, selama ayah dan ibu masih ada, mereka tak dapat warisan. Selama ayah dan ibu masih ada dan anak, mereka tak dapat warisan. Tapi bila sudah tidak ada, baru mereka dapat warisan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, mereka ini menurut Imam Tawus masih wajib diberikan bagian dari wasiat. Nah, falamma ihtamalatil ayatu, di saat ayat tadi, yaitu ayat maksudnya ayat warisan tadi, madzhab ilaihi Tawus masih mengandung kemungkinan apa yang mendukung mazhab Imam Tawus bin Kaisan. Ya, masih mengandung itu. Karena ayat pertama kan mengatakan wajib hukumnya wasiat. Lalu di ada ayat tentang warisan. Dia tidak masuk ahli waris. Berarti hukum lama tetap berlaku kan itu? Masih berkemungkinan hukum itu berlaku. Itulah sebabnya Imam Tawus berpendapat seperti itu. Dari ayat itu menandung dua makna. Dua makna yang pertama, makna yang pertama adalah ahli waris dinasakh dengan warisan. Sedangkan yang bukan ahli waris, tapi dia kerabat, dia tidak dapat bagian. Dari mana dia dapat? Dari wasiat. Berarti masih berlaku untuk yang mewarisi, dapat warisan. Untuk yang tidak mewarisi, mesti dapat wasiat. Berarti masih wajib. Jelas? Jadi ayat itu masih berkemungkinan dengan dua makna ini. Jelas ya? Makanya Imam Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Umar bin Khattab dan anaknya Abdullah bin Umar, mereka mengatakan man hajjaka bil kitabi fa hajjahu bis sunnati fa innal kitaba zuwuju. Bila orang berdalil kepadamu dengan ayat Al-Qur'an, maka jawab dengan as-sunnah. Apa sebab? Karena Al-Qur'an multi makna. Al-Qur'an multi makna. Ini contoh konkretnya. Ini contoh konkretnya. Menurut Imam Tawus, ayat itu mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah dinasakh sama sekali semuanya. Mana yang kedua tidak? Dinasakh bagi yang mendapat bagian. Yang tidak dapat bagian, masih tetap berlaku kewajiban wasiat untuknya. Ya, kalau dipandang dari ayat, masuk ya? Masuk ini. Nah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, falamma ihtamalatil ayatu madzhaba ilaihi Tawus, ketika ayat mendukung dari salah satu maknanya, mendukung apa yang menjadi mazhab Imam Tawus rahimahullahu ta'ala, min anna alwasiyyata lilqarabati thabita, bahwa wasiyan, yaitu wasiyat untuk kerabat yang tidak mewarisi, tetap wajib. Iz lam yakun fi khabari ahli al-ilmi bil maghazi illa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la wasiyata lil warith. Sebab dalam khabar, dalam khabar ya dari Nabi yang diceritakan oleh ahli sirah ahli al-maghazi, tak terdapat kecuali perkataan Nabi, la wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat untuk waris. Sedangkan dia di sini tidak waris. Sedangkan di sini dia tidak mewarisi. Yang dinafikan oleh Nabi kan adalah tidak ada wasiat bagi ahli waris. Dia tidak termasuk ahli Waris walaupun kerabat. Saudara-saudara kita kerabat kita. Cucu kita kerabat kita. Datuk nenek kita kerabat kita. Iya kan? Kerabat enggak? Kerabat. Berarti, tetapi masalahnya mereka terhijab oleh yang di atasnya. Ya, terhijab oleh ayah. Misalnya datuk nenek, saudara mara kita terhijab oleh ayah kita. Jelas? Baik, cucu terhijab oleh anak kandung kita. Bukan juga saudara dan paman-paman kita. Nah, sekarang mereka tidak waris. Padahal Nabi hanya menafikan wasiat untuk yang mewarisi. Baik. Nah, kalau begitu kalau Imam Syafi'i wajib ala ahli ilmi, wajib bagi ulama. Nah, ini ulama wajib nih. Kata Imam Syafi'i, talabud dilalati ala khilafi ma qala Tawus au muwafaqatihi. Untuk mencari bukti atau dalil yang mendukung pendapat Tawus atau menolaknya. Ya, wajib. Karena mengandung dua makna ini. Apakah tetap wajib wasiat kalau dia tidak mewarisi atau tidak wajib lagi? Kedua makna itu masih ada kemungkinannya. Nah, ulama mesti menterjih. Mesti menterjih. Ini juga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bagi saudara-saudaraku yang mengatakan tidak boleh diterjih, ya biarkan aja lah ulama khilaf. Ini berbeda dengan manhajnya al-ulama al-fuqaha. Ya, seperti Imam Mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau hanya sekadar andainya ada pendapat ulama boleh diikuti semuanya, untuk apa Imam Syafi'i mengatakan wajib mencari dalil untuk membuktikan setuju atau tidak setuju dengan pendapat tahu selama kemungkinan dalil itu ada kemungkinan benarnya. Tapi Imam Syafi'i tidak semazhab dengan kita kayaknya. Imam Syafi'i tidak semazhab dengan kita sepertinya. Contoh konkret, misalnya terjadi khilaf di antara ulama tentang masalah misalnya menigga hari, menuju hari, lima belas hari, empat puluh hari, seratus hari, ribu hari, juta hari, ya kan? Karena kemungkinan dalil-dalil, jelas. Nah, apakah yang melakukan biarin aja, yang tak melakukan ditolak? Yang melakukan dibiarin, yang tak melakukan, Yang melakukan jangan diganggu, tapi yang tak melakukan wajib diganggu. Ikan itu kan? Iya. Sebab kalau tidak melakukan, tidak ikut tradisi nenek moyang. Kalau yang ikut aman, kan gitu ya? Keadaan kita. Boleh tidak dicari ketarjihnya, walaupun dalil memungkinkan makna itu. Imam Syafi'i katakan wajib dicari dah. Bukti setuju atau tidak setuju. Ini artinya berlaku terjih antara dua pendapat atau tiga pendapat atau pendapat yang masih ada kemungkinan dalilnya. Apalagi yang tidak berdalil sama sekali. Jelas? Sudah jelas selesai kita. Ini kadang-kadang ada orang yang alergi dengan yang namanya seperti ini. Dan pada umumnya pengikut imam. Mengaku menjadi pengikut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Selesai? Itulah sebabnya kenapa saya sangat punya obsesi tinggi untuk membaca kitab Imam Syafi'i langsung. Walaupun banyak yang mewanti-wanti tinggi bahasanya katanya. Ya, saya juga suka yang tinggi-tinggi. Suka yang tinggi? Tinggi-tinggi. Kalau alasan tinggi bahasanya, lalu takut salah dalam menafsirkannya, kita akan larang para mubalik, para ustaz, para da'i untuk menyampaikan tafsir Al-Quran. Sah? Betul? Karena bahasa Al-Quran lebih tinggi. Maha tinggi. Masya Allah. Antum yakin Al-Quran bukan makhluk ya. Ya. Kalau yang mengatakan makhluk berarti tidak maha, tidak maha tinggi. Nah, itulah bedanya. Kalau di sini aja ada banyak perbedaannya. Ketika mengatakan Al-Quran makhluk, tidak maha tinggi Al-Quran. Jelas? Makanya mereka biasa-biasa dengan sebut Al-Quran. Diingatkan Al-Quran marah nih. Nah, tapi kalau kita mengatakan Al-Quran maha tinggi. Karena dia sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masya Allah, perintah selesai. Belum lagi, jangan jebur. Ah, Masya Allah, dapat teguran langsung. Masya Allah. Hah? SP? SP1 ini ya? Taib. Ya, SP ini dibaca setelah selesai. Iya, biar tidak terhenti gitu kan. Kalau tidak takut nanti terhenti kan. Nah, jazakallah khair. Kita janji ada pertanyaan kemarin ya. Pekan ini. Taib. Khairan insyaAllah. Semoga Allah mudahkan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Sampai di mana tadi? SP. Allah Quran mati. Tidak. Al-Quranul Karim. Gara-gara SP jadi gemetaran jadi. Apa tadi? Agar je. Jadi mesti dicari dalil yang menguatkan atau menolak pendapat Taus ini. Berarti ada enggak Al-Quran tadi kalau ditafsirkan kemungkinan salahnya salah menafsirkannya lebih berat daripada salah menafsirkan perkataan Imam As-Syafi'i rahimahullah. Kan tadi ceritanya kenapa risalah kita. Supaya kita tahu bahwa Imam As-Syafi'i ini manhajnya. Dan banyak hal-hal lain yang bisa kita buktikan. Seperti nanti banyak yang mengatakan bahwasanya setiap hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i, dia tahu itu sahihnya. Ya, berarti pasti sahih. Ini juga tidak benar. Karena nanti akan ada hadis-hadis yang menurut Imam Syafi'i kuat, tapi ternyata ulama yang lain, ya, pada umumnya. Ya, dan memang kenyataannya seperti itu. Jadi itulah wajarnya. Imam Syafi'i sendiri mengakui itu. Kita aja yang memaksa Imam Syafi'i cabut pengakuannya. Allah musta'an. Imam Syafi'i mengaku itu. Saya tidak pernah berniat untuk buat mazhab. Kan dia bilang gitu. Saya ingin ilmu ini semuanya diambil dari saya, tapi tidak ada namanya yang mazhab Asy-Syafi'i, tidak ada. Itu niat beliau. Tiba-tiba kita mewajibkan semua orang berarti bermazhab Syafi'i. Kalau keluar mazhab Syafi'i, bukan ahli sunnah. Subhanallah. Walaupun ikut sunnah. Allah musta'an. Ini luar biasa kaum muslimin dan muslimat dirahmatinya. Subuhat yang dilancarkan. Cuman kan kita kan banyak kaum angguk banyak kan? Kaum angguk. Hilang patut dek. Dek K7. Hilang patut karena setuju. Itu masalahnya. Jadi ini jelas. Maka wajib dicari dalil petunjuk bagaimana apakah kita setuju dengan Imam Taus atau kita tidak menyetujui. Kalau setuju artinya bila ada kerabat yang tidak menjadi ahli waris maka wajib wasiat untuknya. Ini pendapat Imam Taus. Dan bila pemati, bila mayit berwasiat untuk orang lain yang bukan kerabat, wajib dibatalkan. Menurut Imam Taus. Nah, kalau kita ingat, Taus ini bukan orang sembarangan. Faqih min fuqaha at-tabi'in. Tapi apakah pendapat ini kita terima atau tidak? Lihat Imam kita Syafi'i, dia bilang, mesti dicari dalil untuk setuju dengannya atau setuju dengan jumhur al-ulama. Fawajadna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dicari-cari, ditanya ke sana kemari, diperiksa riwayat-riwayat, maka berkata Imam kita Syafi'i rahimahullah, fawajadna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakama fi sittati mamlukin kanu li rajulin la mala lahu ghairuhum fa'taqahum indal mauti. Maka kita dapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukum dalam suatu kasus 6 orang hamba sahaya yang dimiliki oleh seorang laki-laki, tidak ada hartanya selain itu. Tidak ada dia memiliki harta selain itu. Fa'taqahum indal maut. Ketika akan meninggal, dia merdekakan seluruhnya. Sampai hati betul lah ya. Dia tidak punya harta kecuali 6 orang hamba sahaya. Tapi 6 orang keramat itu sih. Ini mereka kannya semua. Ini kan tega sekali. Ibaratnya kalau antum punya 6 hektar sawit, harta tak ada kecuali itu. Hah? Tiba-tiba pas meninggal, sawit itu wakaf untuk Ustaz Dasman semuanya. Anak 6 orang pula. Gimana? Hah? Masya Allah, mantap bapak itu. Katanya, sayang sama Ustaz. Tidak sayang sama anak. Allah Ustaz. Masya Allah kiram dirahmati Allah. Lalu dia apa? Dia merdekakan semuanya. Kalau merdeka kan tidak ada hak anaknya lagi. Kalau sudah merdeka tidak diwarisi oleh anaknya lagi. Fa'taqa min al-maut fajazza'ahum an-nabiyyu 3 ajza'. Lalu Nabi SAW tidak menerima wasiat ini. Tidak menerima pemerdekaan ini. Apa yang dilakukan Nabi? Maka mereka, Nabi bagi mereka 3 bagian. Kenapa 3 bagian? Karena wasiat hanya boleh 1/3. Berarti Nabi mendudukkan, seperti kata Imam Syafi'i nanti, bahwa orang yang memerdekakan ketika akan sedang meninggal, pasti akan meninggalnya, dianggap sebagai wasiat. Dianggap sebagai wasiat. Maka Nabi bagi mereka 3 bagian. 6 bagi 3? Ustaz, 6 bagi 3? 2. Serius tuh? Hitung betul-betul lah. 6 bagi 3, 2. Jadi dibagi 2, 2, 2. Fa'ataqasnaini ini, maka Nabi merdekakan 2 orang. Wa araqqa arba'ah. Dan kembali menjadi hamba sahaya 4 orang. Jadi yang diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 2. Berarti dia wasiat. Berarti dia wasiat. Karena wasiat itu 1/3 paling banyak. Maka dikembalikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai harta yang diwarisi oleh anak-anak atau ahli warisnya. Jelas ya? Nah, berarti ma'asyarul kiram dirahmati Allah, maka dimerdekakan 2 dan tetap ini. Akhbarana bizalika Abdul Wahab. Telah menyampaikan berita itu kepada kami Abdul Wahab. Abdul Wahab bin Abdul Majid al-Thaqafi. Thiqatun faqih. An Ayyub, dari Ayyub, yaitu Ayyub ibn Abi Tamimah al-Sakhtiyani, salah seorang ulama besar di masa tabi'in dan juga seorang ahli ibadah dan zuhud. An Abi Qilabah, dari Abu Qilabah, yaitu Abdullah ibn Zaid al-Jarmi al-Basri, juga seorang ahli ibadah dan seorang ahli ilmu juga. Naam. Taib. Subhanallah. An Abi al-Muhallam, dari Abu al-Muhallab al-Jarmi al-Basri dan juga Thiqah. Ini riwayat tabi'in dari tabi'in dari tabi'in. An Imran ibn Husain, dari Imran ibn Husain radiyallahu ta'ala, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Anin Nabi sallallahu wasallam, dari Nabi sallallahu wasallam, bahwa Nabi ketika melihat kasus itu membagi mereka 3 bagian, 2 dimerdekakan, 4 dikembalikan sebagai hamba sahaya menjadi warisan. Qala, berkata Imam Syafi'i, gimana dia memahaminya? Fakanat dilalatus sunnah fi hadithi Imran ibn Husainin radhiyallahu anhu bayyinatan بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل إتقهم في المرض وصية. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya petunjuk sunnah dalam hadis Imran bin Husain jelas. Jelas sekali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan merdekanya mereka atau dimerdekakannya mereka dalam keadaan sakit oleh tuannya dianggap sebagai wasiat. Maksudnya sakit yang dengannya dia mati. Maksudnya apa? Nabi SAW menjadikan apa yang dikatakan oleh tuannya, kalian merdeka sepeninggal saya, itu sebagai wasiat. Apa sebab? Karena dia sakit mati. Maka orang yang sakit sedetu mati, maka ucapannya dianggap wasiat. Jelas? Jelas tidak? Bisa. Ini kan ada namanya hibah. Ada namanya sedekah. Ya kan? Ada namanya wasiat. Orang yang mengatakan harta saya, misalnya mobil saya itu, saya hibahkan ke ini misalnya, ke rumah sakit atau ke klinik untuk jadi ambulan. Dia sudah hampir mati. Hampir mati. Nah, kondisi seperti ini, berdasarkan hadis ini, hitungnya wasiat, bukan hibah. Apa bedanya? Apa bedanya? Bila enggak tahu, biar enggak tahu. Apa bedanya? Kalau dia tidak hibah, kalau dia hibah, enggak ada batasannya. Walaupun hanya itu hartanya, maka boleh dia hibahkan semuanya. Sebagaimana Abu Bakar menghibahkan seluruh hartanya. Boleh kan? Kalau bukan wasiat. Tapi kalau seandainya dianggap wasiat, maka dihitung. Bila mobil ini lewat sepertiga dari total harta yang dia wariskan, maka mesti dikembalikan sebagiannya. Jelas loh? Jelas? Maka hibah yang dilakukan oleh seseorang akan meninggal, itu ditunggu wasiat. Walaupun dia bilang wakaf, dia bilang hibah, hadiah dan sebagainya. Ini hitungnya wasiat berdasarkan hadis Imran bin Husain. Karena dia tadi memerdekakan 6 orang di saat akan meninggal. Perkataan dia kan sedekah tadi itu. Enggak wasiat kan? Dia enggak berwasiat. Karena merdeka sekarang. Sudah oke. Tiba-tiba mati. Maka Nabi jadikan itu sebagai wasiat. Kalau seandainya nanti kita sakit kan, dan mau mati, tiba-tiba antum misalnya punya simpanan uang di bank misalnya, ada 600 juta. Karena takut perangnya anak atau apa kan, dia bilang, ini 600 juta saya hibahkan Masjid Zaid bin Sabit. Karena sedang membangun katanya kan, banyak duit nak dicari. Berapa? 5 miliar misalnya. Nah, ini mudah-mudahan 1/10 saya yang tanggung. Ya tak? 100 juta dari 500, 5 miliar berapa itu? Enggak sampai ya. Saya salah hitung, 1/10 kan? Oh betul saya. Berarti masih bisa ngitung nampaknya. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. 1/10 saya yang tanggung. Nah, ketika akan diserahkan, lalu ada yang mengetahui ahli waris, dilapor ke pengadilan agama. Dia pertama datang ke pengurus untuk pendekatan persuasif kan. Pak, mohon maaf, ini dilakukan ayah saya ketika akan meninggal. Nah, tolonglah pertimbangkan, jangan diambil semuanya. Nah, kan meninggal. Oh, kan meninggal? Iya. Berapa lama? Sejam menjelang meninggal dia sampaikan ini, hibah ini. Maka kita katakan ini wasiat. Maka 600 dibagi 3. 400 kembali menjadi hak ahli waris, 200 yang dilaksanakan. Jelas kan? Tapi kalau seandainya di waktu dia sehat, normal, bukan sakit, dia wasiat. Dia hibahkan. 600 juta harta saya hibahkan. Na'udzubillah, la qadarallah, tiba-tiba mati mendadak. Nah, gimana? Tidak itu wasiat. Karena tidak terlihat sebabnya. Tidak terlihat sebabnya. Dia sehat walafiat. Ini kan orang yang sakit nih. Yang dihitung wasiat itu kalau sedang sakit. Karena sakit biasanya lah ya. Hukum biasa. Sunnatullahnya. Orang sakit berat. akan meninggal. Lalu dia sehat walafiat, ya selesai dia tekan ikrar wakafnya di depan KUA misalnya, pas keluar pagar tabrak mobil, na'udzubillah. Ya sebenarnya syahid dia, tetabrak sebenarnya syahid dia. Itu tidak dihitung wasiat. Sebab dia dalam keadaan sehat walafiat. Jelas? Ini Nabi kenapa orang yang sedang sakit. Dia sudah pastikan mati, tiba-tiba dimerdekakannya. Entah apa sebabnya, wallahualam, mungkin karena anak dapat pahala banyak kan. Maka Nabi bagi seperti tiga bagian. Jelas bedanya ya? Antara wasiat dengan ibad di saat kita akan sedang sakit, akan meninggal. Taib. Tapi kalau seandainya tidak ada sebab sakit itu, awal tidak dalam keadaan sakit, lalu dia buat wakaf, kemudian hibah, nak dia serahkan sepertiga, seperlima, setengah, dua per tiga, itu hak dia. Andainya dia meninggal dengan tiba-tiba, itu tetap dilaksanakan. Sebab apa? Dia dalam keadaan sehat. Nah, baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, jelas sekali bahwa Rasulullah SAW menjadikan ikrar memerdekakan mereka dalam keadaan sakit itu sebagai wasiat. Lalu apa hubungan dengan pendapat Tawus tadi? Dengarkan dulu. Kan tadi Tawus mengatakan wajib wasiat untuk ahli waris. Tidak boleh kerabat yang tidak menjadi ahli waris. Tidak boleh wasiat kepada orang kepada orang selain kerabat. Ini yang ingin disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Walladzi a'taqahum rajulun minal Arab. Yang memerdekakan itu laki-laki dari keturunan Arab. Laki-laki dari keturunan Arab. Wal Arabiyyu innama yamliku man la qarabata bainahu wa bainahu min al ajam. Dan orang Arab sejak zaman jahiliyah lagi sampai zaman Islam tidak memiliki hamba sahaya dari kerabatnya. Tidak mungkinlah kemenakan jadikan hamba sahaya. Tidak mungkin cucunya jadi hamba sahaya. Jelas? Kalau di Arab tidak ada itu. Di Ajam mungkin ada. Orang Ajam ada. Ya, yang menjadikan keponakannya sebagai hamba ada. Di Eropa dulu ada, di masa Romawi dulu ada. Tapi di Arab tidak. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalau orang Arab tidak ada memperhamba kerabatnya. Kalau orang Ajam ada, sampai memperhamba istrinya pun ada. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, inilah mulianya Islam itu. Mulianya Islam. Kalau di tradisi budaya dulu, orang-orang istri wanita-wanita itu, istri-istri itu sebagai seperti hamba sahaya, bahkan lebih hina. Lalu Islam mengangkat derajat mereka. Tiba-tiba wanita tidak mau pula bersyukur pada Islam. Wallazi ataqum awal arabiyyu innama yamliku man la qarabata bainahu wa bainahu min al-ajam. Dan orang Arab tidak pernah mengambil hamba sahaya kecuali yang tidak ada hubungan kerabat, dan pada umumnya di kalangan Ajam. Fa ajazan nabiyyu lahumul wasiyah. Maka Nabi bolehkan mereka menerima wasiat. Karena dia dimerdekakan sama dengan mewasiatkan harta untuk mereka. Karena untuk merdeka itu perlu uang sebenarnya. Perlu uang untuk itu. Karena sekarang diberikan. Maka dianggap wasiat untuk mereka. Dan mereka bukan kerabat. Berarti di sini diketahui mazhab Imam Tawus. Bahwa tidak boleh berwasiat kecuali ke kerabat dengan alasan ayat, nampaknya keliru. Ya terpaksa kita katakan begitu, atau tidak betul, atau bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padalla dzalika, maka itu menunjukkan ala annal wasiyata, bahwa sesungguhnya wasiat law kanat tabtul li ghairi qaraba, andainya tidak sah untuk selain kerabat, batalat lil abidil mu'taqin, pasti dibatalkan oleh Nabi kepada hamba sahaya yang dimerdekakan tadi. Apa sebab? Karena mereka bukan kerabat. Berarti pendapat Imam Tawus tidak boleh berwasiat kepada selain kerabat, tidak sesuai dengan dalil dari sunnah Nabi SAW. Liannahum laysu biqarabatin lil mu'tiq, karena mereka bukan kerabat laki-laki yang memerdekakan tadi. Wadalla dhalika ala anna alla wasiyata limayitin illa fi luthuluthi malihi. Sebagaimana riwayat Imran Ibn Husain itu menjadi dalil pula bahwa wasiat bagi mayit itu tidak boleh kecuali hanya sepertiga dari hartanya. Nah, dan wadalla dhalika, dan juga menjadi dalil ala ayyu radda ma jawada thulutha fil wasiyah, bahwa wasiat yang lebih dari sepertiga mesti dikembalikan. Yang keempat, wa ala ibtalil istis'ah, dan membatalkan hukum istis'ah. Istis'ah artinya adalah memberikan atau menyuruh hamba sahaya itu mencari harta untuk memerdekakan dirinya. Ini tidak diwajibkan. Walaupun dia sudah andainya boleh istis'ah tadi, maka keenamnya dibolehkan. Ini menandakan bahwa ini tidak dibolehkan. Wa isbatil qasmi wal qur'ah, juga menjadi dalil boleh untuk dibagi kemudian, dan boleh pula diundi. Apa namanya? Karena riwayat lain mengatakan Nabi setelah dibaginya tiga bagian, lalu disuruh mereka mencabut undi. Tapi bukan undian berhadiah, salah paham ya. Ya, bukan SDSB atau porkas dulu atau yang lain-lainnya. Wih, SP2. Masya Allah. Ini kalau keluar SP3 nih, batal kajian. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ini menunjukkan bahwa juga boleh melakukan atau mengundi. Dan ini sabit dalam Islam. Ya, supaya tidak ada terbayang oleh kita asal undi itu judi, tidak. Misalnya Nabi SAW bila akan pergi melakukan perperangan atau perjalanan, dia mengundi di antara para istrinya. Ya, siapa yang keluar namanya, dia yang diajak pergi. Jelas? Berarti undian dalam hal ini juga termasuk salah satu solusi untuk menyelesaikan suatu masalah yang pelik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Wa batalat wasiyatul walidaini li'annahuma warithan. Dan habis atau batallah wasiat untuk kedua orang tua karena keduanya menjadi ahli waris. Wa thabata mirathuhuma, dan thabitlah warisan bagi mereka. وَمَنْ أَوْصَى لَهُ الْمَيِّتُ مِنْ قَرَابَةٍ وَغَيْرِهِمْ. Berdasarkan itu semua, Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang mewasiatkan, siapa yang dapat wasiat dari orang yang meninggal, yang merupakan kerabat atau selain kerabat, جَازَةِ الْوَصِيَّةِ, boleh menerima wasiat. Dengan syarat, إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثًا, selama tidak menjadi ahli waris. Wa ahabbu ilayya law awsa liqarabatihi, saya lebih mengutamakan andainya dia berwasiat untuk kerabatnya. Jadi sebelum berpikir berwasiat untuk orang jauh, berwasiatlah untuk orang dekat dengan nasab kita. Ya, ya kan, saudara-saudara kita ramai. Ya, saudara kandung, saudara seibu, sebapak dan sebagainya. Nah, kalau nak berwasiat, wasilah untuk mereka. Itu diutamakan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena pemberian untuk kerabat itu pahalanya dua, yaitu sedekah, kedua silaturahim. Ya silaturahim. Untuk apa kita berdamai sama orang banyak tapi berbantah sama kerabat kita? Untuk apa kita memberi pada orang ramai tapi melupakan kerabat kita? Makanya kata Imam Syafi'i, wa ahabbu ilayya law awsa liqarabatihi. Lebih saya sukai kalau seandainya dia berwasiat untuk kerabatnya dengan syarat tidak mewarisi. Taib. Jadi dengan demikian, apa yang dikatakan Imam Taus tak boleh berwasiat kepada kerabat, selain kerabat, ternyata dibatalkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal lagi apa yang dikatakan jumhur, bahwa wasiat bagi kerabat tidak wajib, tetapi boleh. Sebagaimana boleh pula untuk selain kerabat, tetapi diutamakan kerabat. Wa fil Qur'ani nasikhun wa mansukhun ghairu hadza. Dalam Al-Qur'an terdapat nasikh dan mansukh. Nasikh yaitu hukum baru, mansukh hukum lama yang dibatalkan selain ini. Mufarraqun fi mawadhi'ihi, dijelaskan secara terpisah di tempat-tempatnya. Fi kitab ahkamul Qur'an, dalam kitab ahkamul Qur'an yang ditulis juga oleh Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih. Wa innama wasabtu minhu jumalan yustadallu biha ala ma kana fi ma'naha. Hanya saya hanya menyebutkan sebagiannya secara mujmal supaya menjadi bukti bagi yang lain yang semakna dengannya. Taib. Wa ra'aitu annaha kafiyatun fil asli mimma sakattu anhu. Dan saya melihat itu sudah cukup dari apa yang aku tidak sebutkan. Wa as'alullah al-ismata wa taufiq, dan kepada Allah saya memohon dijaga dari kesalahan dan diberikan taufik untuk mendapatkan kebenaran. Wa atba'tu ma katabtu minha ilma al-fara'id allati anzalaha Allah mufassaratin wa jumalan. Dan saya ikutkan apa yang aku tuliskan, di antaranya ilmu tentang al-fara'id yang telah Allah turunkan mufassaratin wa mujumalan, baik secara perinci maupun secara global. Wa sunan rasulillah, wa sunan rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'aha wa fiha, dan sunnah Rasulullah sallam bersamanya dan di dalamnya. Liya'lama man 'alima hadha min ilmi al-kitab, supaya tahu orang yang mengetahui ini dari ilmu Al-Qur'an. Al-mawdi' alladhi wada'a Allahu bihi nabiyyahu min kitabihi wa dinihi wa ahli dinihi, posisi yang Allah letakkan padanya nabinya dalam menafsirkan kitabnya dan dalam menjelaskan agamanya dan di antara ahli atau pemeluk agamanya, supaya kita tahu bahwa nabi itu punya posisi tinggi untuk menjelaskan Al-Qur'anul Karim dan punya posisi tinggi dalam menjelaskan agama ini. Beliau yang harus dirujukan utama. Jadi kita tidak mengikat diri kecuali hanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti pula berlepas diri dengan ulama-ulama. Ini salah paham kadang. Langsung ke Nabi aja kita. Enggak, kita enggak pernah mengatakan bertemu Nabi langsung. Cuman kita bertemu dengan Nabi melalui jalur para ulama tadi. Nah, ada ulama yang masya Allah sesuai pemahamannya dengan yang inginkan Nabi dengan bukti-bukti tadi, dan ada yang kurang sesuai sehingga diluruskan, dan itu biasa dalam ilmu. Itu biasa dalam ilmu. Maka bermazhab itu bukan tidak boleh, tetapi fanatik buta terhadap mazhab atau taklid buta pada mazhab, bahwa selama mazhab Syafi'i pasti benar dan selain Syafi'i pasti salah, ini keliru. Dan ini harus juga diluruskan. Ini juga harus diluruskan. Karena seluruh imam mazhab itu tidak pernah mengakui mazhabnya semuanya benar. Cuma mereka berijtihad. Nah, kita yang di belakangnya mengikuti ijtihad mereka. Ya, ketika kita melihat bahwa ijtihad Asy-Syafi'i benar dan dikung oleh ulama-ulama yang lain, kita ikuti. Ketika kita melihat bahwa ijtihadnya keliru berdasarkan ijtihad ulama yang lain, yang kita berijtihad ulama memahaminya, maka kita ikuti yang meluruskan itu. Bukan berarti dengan demikian berarti antum lebih hebat Imam Syafi'i, antum keliru lagi. Makanya jangan baperan dalam menuntut ilmu, ya. Besarkan hati, ya. Besarkan hati, luaskan wawasan, jangan picik dalam berpikir. Bahwa asal keluar dari mazhab Syafi'i salah besar. Kacau umat. Di mana kacau orang dari dulu seperti itu? Tidak ada kacau-kacau, awalnya yang kacau sendiri. Ya, kita hanya yang kacau sendiri. Sejak zaman Nabi lagi terjadi khilaf itu, tidak ada kacau-kacau orang. Iya kan? Tidak ada yang kacau-kacau. Kita aja yang bikin kacau sendiri. Apa sebab? Kita yang mewajibkan yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasul. Makanya kacau. Jelas? Nah, ma'asyul kiram dirahmati Allah SWT. Bukan berarti kita anti mazhab. Kalau antum bilang anti mazhab, antum lagi yang kacau juga. Ya, kacau juga. Tidak ada yang anti mazhab. Cuman kita tidak mempertuhankan mazhab. Dan tidak menjadikan mazhab itu sebagai nabi. Nabi lebih tinggi daripada mazhab. Wallahu musta'an. Ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Karena kita disinilah letaknya. Di zaman Nabi tidak ada yang namanya dalil ijma' itu. Karena Rasul lebih tinggi dari ijma'. Andai sepakat pun umat waktu itu untuk menolak Nabi, Nabi tetap lebih benar. Makanya dalil ijma' tidak berlaku zaman Nabi. Baru berlaku setelah Nabi wafat. Jelas, sebagaimana bid'ah tidak ada zaman Nabi, baru ada setelah zaman Nabi. Ini berusaha pula orang buat Nabi ahli bid'ah gitu. Iya kan, Nabi menyetujui bid'ah berarti Nabi ahli bid'ah. Karena dia menyetujui. Paham tuh? Konsekuensi dari ucapan ada bid'ah di zaman Nabi, lalu Nabi setujui, artinya Nabi ahli bid'ah. Na'udzubillah. Kalau seandainya bid'ah itu bagus, ambil gelar itu. Kami dengan sukarela melepaskannya. Bahwa kami ahli sunnah, antum ahli bid'ah hasanah. Buatlah hasanah berulang, tak masalah. Cuma tak ada yang mau menamakan dirinya ahli bid'ah. Walaupun doyan bid'ah. Berarti tak ada bid'ah yang hasanah. Ya, yang pelakunya sendiri, yang membelanya sendiri, tak mau ngaku manja ahli bid'ah. Akhirnya beramai-ramai masuk ke sampan ahli sunnah. Tapi yang melobangi sampan kerjanya, karamlah kita. Ya, dilobangi terus kapal itu. Tentu takut kita, maka kita tegak. Jangan, ini tidak boleh. Ya, tidak pasangnya paku pula di dinding itu. Jangan, tidak boleh deh. Semuanya robas ya. Ini apa namanya, kan kapal itu sudah dibikin sesuai dengan perhitungan. Ada dia apa namanya, diametri dan sebagainya kan. Lalu tidak diroba-robanya. Coba antum tambah pesawatnya. Coba modifikasi pesawat. Bagus terbangnya? Bagus terbangnya? Tidak. Makanya Nabi katakan kita seperti penumpang kapal. Kalau ada yang nak melobangi, wajib kita lah larang. Ada yang nempel-nempel sesuatu yang ilegal, kita lah larang. Akhirnya terpaksa dua setulak kan. Kadang-kadang main dua siajo, kata orang cu ya, dua siajo tau tidak. Dulu di waktu dimandi di tepian itu ada batang kan. Nah, jadi main tolak-tolak itu namanya dua siajo. Siapa yang menang dia ajonya, dia rajonya. Allah musta'an. Akhirnya tentu yang ramai yang menang kan? Yang ramai yang menang. Tidak. Yang menang itu adalah yang benar. Bukan yang ramai. Orang ramai ini kan ya suka apa namanya murah meriah. Murah meriah. Ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Wa ya'lamuna. Coba. Wa ya'lamuna anna tiba'a amri ta'atullah. Supaya mereka tahu pula bahwa mengikut perintah Nabi itu adalah taat kepada Allah. Wa anna sunnatahu taba'un li kitabillah, dan wa sunnah Nabi itu pasti ikut kitabullah. Fima anzal, pada apa yang Allah turunkan. Wa annaha la tukhalifu kitaballahi ahabadan, dan tak mungkin berbeda menyalahi kitabullah. Al-Quran hadis. Wa ya'lamu man fahima hadzal kitab, supaya paham pula orang yang memahami kitab ini. Annal bayan yakunu min wujuh, bahwa keterangan-terangan Al-Quran itu dari berbagai wajah, dari berbagai arah. La min wajhin wahid, bukan dari satu arah. Yajma'uha annaha inda ahlil ilmi, disimpul menurut para ulama, bayyinatun wa mustabihah. Ada yang jelas-jelas Ini semua orang boleh paham. Dan mustabiha dan mustasyabihat. Ini sebagian paham, sebagian tidak di kalangan ulama. Di kalangan ulama ini, ya, la ya'lamu wa katsirun minan nas, tidak diketahui oleh banyak manusia. Tapi ada yang mengetahui dari ulama. Ya, wa mustabihatul bayan wa inda man yuqassiru ilmuhu aw yakhsuru ilmuhu mukhtalifatul bayan. Tapi orang yang tidak berilmu atau dangkal ilmunya semuanya ikhtilaf. Semuanya ikhtilaf. Ya pokoknya akhirnya lahirlah kalau ikhtilaf enggak usah dibenarkan, enggak usah disalahkan. Pokoknya pendapat ini okay, ini boleh. Macam mana pula satu bilang haram, satu bilang halal. Mungkin dua-duanya benar. Satu bilang enggak boleh wasiat kepada ahli waris. Kecuali ahli waris. Satu bilang boleh wasiat kepada siapapun. Mungkin dua-duanya benar. Hah? Anda boleh, anda tak boleh. Makanya mesti diterjih. Satu bilang ini sesuai sunnah. Satu bilang tidak sesuai sunnah. Mungkin dua-duanya benar? Ya tidak. Makanya para ulama bisa membedakan itu. Tapi kita-kita yang dangkal ilmu, yang maksudnya asal ikhtilaf boleh semuanya. Asal ikhtilaf boleh semuanya. Ini bukan kelebihan ilmu. Ini kelemahan ilmu. Kalau Imam Syafi'i tadi tidak wajib bagi ahlul ilmi mencari bukti tambahan dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Disinilah mereka istimbatnya. Ya, walaupun bukan pada kasus yang sama, tapi mengandung makna yang sama. Jelas tak? Jadi bagi orang yang berilmu, para ulama, dia itu terbagi dua, bayyinatul bayan, jelas keterangannya, wa mustabihatul bayan, atau mutasyabihat. Ada yang tahu, ada yang tidak. Tapi bagi yang ilmunya sedikit, semuanya mukhtalifatul bayan. Semuanya ikhtilaf semuanya. Jelas? Sehingga akhirnya tidak berani mengatakan ini yang benar, ini yang salah. Kalau tidak berani, otomatis kamu jangan salahkan saya akan terus salahkan kamu. Itu syaratnya. Kamu jangan coba-coba salahkan saya, tapi saya akan salahkan kamu terus. Kan tidak adil namanya. Awak disalahkannya terus. Awak tidak boleh menyalahkan. Nah, buktinya hati-hati. Kalau hati-hati, karena mengatakan benar itu katakan salah. Saya ulang lagi. Kalau dia bilang hati-hati dengan kajian Masjid Zaid bin Thabit. Karena salah itu karena tidak salah. Karena menyalahkan atau karena membenarkan? Menyalahkan. Hati-hati dengan wah dan sebagainya kan. Hanya, jadi kalau kita nyalahkan tidak boleh. Kalau dia... Nah, itu loh Hasan, tidak boleh saling menyalahkan. Kalian, kalau saya, bebas. Kan aneh bin ajaib ini kaum muslim. Ya, kalian tidak, bukan hanya saya salahkan, saya fitnah. Saya dusta untuk menjatuhkan kalian. Ya kan? Tidak saya salahkan, cuma saya fitnah saja. Ya, bahwa ikut kajian itu nanti haus darah, penipu, para ulama-nya haus darah dan sebagainya. Tapi orang awam subhanallah yang dikerjain sama pendusta-pendusta itu. Ya, akhirnya awam nyawa damai-damai saja, ngaji silakan, tak ngaji silakan. Nah, tiba-tiba orang kalau ngaji, ini radikal nih, kalau tak ngaji ini hebat. Ya, kalau ramai ngaji masjidnya itu jibit radikal tuh. Kalau ngajinya sepi-sepi saja, itu. Nah, kalau ngajinya serius, bahaya itu. Tapi kalau ngajinya tak serius, baru hebat. Ya, kalau diterapkan langsung ilmunya, ya dapat satu, besok didakwakan, ini bahaya nih. Tapi udah ngaji setahun, gak ada yang didakwakan, ini hebat. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah. Akhirnya fitnah yang terjadi, bukan hanya sekedar menyalahkan, tapi menjatuhkan. Jadi itulah rumusnya. Kita tak boleh saling menyalahkan. Ya, kita... Ya, tapi orang lain boleh kita salahkan. Nasallallahu salamat al-afiyah. Kadang-kadang begitulah kaum muslimin, kalau sudah taklid masuk, fanatisme masuk, keadilan itu kata tak ada. Makanya ada ungkapan lumayan hikmah juga, tapi dari Syekh Kafir Sakeshwar, Syekh Kafir, dia mengatakan, kalau kau nak tahu akhlak buruknya seseorang, beri dia jabatan. beri dia jabatan. Nah, tengok nanti apa yang dia kerjakan. Kalau main sapu kiri kanan, berarti ini orang buruk, ini orang buruk. Jelas? Nah. Wallahul musta'an. Kadang orangnya jabatan 2 hari, kadangnya masya Allah kesannya buruk semua. Ada jabatan yang kekal, ada jabatan yang kekal, enggak ada, besok antum jadi orang biasa lagi. Maka ukirlah ukiran yang indah, dinikmati oleh sebagian besar orang, bukan ukiran-ukiran busuk atau buruk yang enggak bisa dinikmati, bahkan nanti menjadi caci maki. Allah musta'an wa alaitukulan. Ini kita baca SP1 yang mana tadi ini? Ini ya. Ini panjang sekali ya Allah. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ingin bertanya mengenai harta waris. Oh, kalau itu jangan ke saya lah. Saya tidak banyak warisan saya. Suami saya sudah meninggal. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afat. Beberapa waktu lalu, sabar ya, di mana kami mempunyai 2 anak perempuan yang masih kuliah. Suami saya masih mempunyai ibu dan 1 saudara laki-laki. Ibu dan 1 saudara laki-laki serta 4 orang saudara perempuan. Harta yang ditinggalkan suami saya yaitu, di mana kami mempunyai 2 anak perempuan yang masih kuliah. Masih kuliah atau berlahir tidak ada masalah. Kemudian suami saya masih punya ibu dan 1 saudara laki-laki. Nah, ibu masih dapat. Saudara laki-laki ini terhijab oleh orang tua. Serta 4 orang saudara perempuan juga terhijab. Harta yang ditinggalkan suami saya itu rumah, mobil, motor, tanah yang dahulu dibeli menggunakan uang kami bersama. Namun semua aset tersebut atas nama saya. Istri, masya Allah, selamat. Ya, memang pandai ini, masya Allah. Ya, masya Allah. Memang ada selamatkan dari awal. Nah, kecuali motor. Suami saya pensiunan PNS, di mana uang pensiunan suami saya terbilang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Cukup tak cukup itu relatif. Dahulu pun gaji suami saya masih belum cukup, subhanallah. Tapi sampai mati masih tetap hidup. Berarti cukup itu tuan, untuk menutupi kebutuhan kami sehari-hari. Sehingga saya, istri ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan. Alhamdulillah. Ini bagus ini. Rumah tangga kami. Mohon jawabannya Ustaz, bagaimana pembagian harta waris tersebut? Syukran ala hadzal ilmi ya Ustaz. Wajazakallahu khairan. Untuk membaginya bawa ke ahlinya nanti ya. Atau bawa harta aku sini biar aku bagi. Nah, nanti ini bawa ke ahlinya. Alhamdulillah. Anak 2 orang anak perempuan tadi kan dapat berapa? 2/3 jadinya. Kemudian ibunya dapat 1/6. Nah, sedangkan saudara-saudara terhijab. Wallahu ta'ala. Istri dapat juga. Istri dapat 1/8. Nah, kalau harta itu hasil pendapatan bersama. Hasil pendapatan bersama tergantung. Kalau kesepakatan dulu, apakah harta ini dibagi 2. Atau bisa saja berdasarkan aset yang dimasukkan. Misalnya uang suami 2 juta, uang kita 1 juta. Berarti 2/3 milik suami, 1/3 milik istri. Atau udah sepakat aja, yang penting harta ini milik kita berdua karena penghasilan berdua. Ini kan masalah ini selalu lahir karena kita tidak biasa memilahkan harta kita. Akhirnya nanti harta istri termakan sama kita. Kalau atas suami termakan enggak apa lah. Itu hebatnya perempuan tuh, atau awak makan enggak apa, enggak berdosanya lah. Tapi per harta dia, kalau enggak rela dia nauzubillah. Tapi untunglah istri-istri sekarang baik-baik. Ya, istri sekarang baik-baik. Ambillah bang semuanya. Aku sendiri aku serahkankannya. Alhamdulillah. Jadi untuk ini, saya tidak bisa menjelaskan detail sekarang. Ya, nanti ahlinya, mungkin orang pengadilan agama, itu profesional untuk membagi harta tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ada rumah kredit sebelum nikah, punya laki-laki, berarti suami ya. Setelah 2 hari menikah, si laki-laki meninggal dunia, masya Allah. Ini beruntung betul ini. Semoga Allah mengampuninya. Ah? Iya, rumah masih kredit. Oh, jadi utang jadinya. Beda pula dengan Khabbab dulu ya. Khabbab siang malam dia meninggal. Nah, si laki-laki meninggal dunia. Siapa yang berhak mengurus rumah kredit ini? Ini kalau sudah bilang ngurus, pasti angkat tangan semuanya. Tapi kalau bilang mewarisi, mau tunjuk tangan semuanya. Astagfirullahaladzim. Siapa berhak mengurus rumah kredit ini? Orang tua dari laki-laki atau istrinya? Nah, orang tua dari laki-laki atau istrinya. Ya, kalau urusan mengurus, siapa aja boleh ngurus. Tapi kalau maksudnya menjadi milik siapa rumah ini? Tergantung. Kalau seandainya rumah itu tak dihibahkannya, tidak pernah dihadiahkannya, mana tahu kan pas menikah, rumah ini untuk kamu. Berarti sudah dihibahkannya, dihadiahkannya untuk istrinya. Maka rumah ini milik istrinya. Tapi kalau tidak dia hibahkan, tidak pernah dihadiahkan, berarti masuk warisan. Masuk warisan. Nah, warisilah utang dan segalanya. Karena kalau dapat bagian, tentu konsekuensinya juga diterima. Jangan mau yang positif aja, yang negatif nih tinggalkan. Nah, jadi menjadi warisan sebagai sesuai ilmu mawaris. Karena dia tidak punya anak, maka suami punya anak apa enggak? Bisa jadi istri kedua atau ketiga keempat. Tidak tahu. Kita tidak tahu. Tapi kalau dia masih bujang sebelum menikah, maka berarti istri dapat seperempat. Orang tuanya, jadi kalau ayah masih hidup, jadi asabah. Selebihnya milik orang tuanya. Kalau dia punya ibu, ibu dapat seperenam. Apaan? Ibu dapat sepertiga. Karena tidak ada anak jadi. Tidak ada anak. Ibu dapat sepertiga, selebihnya untuk ayahnya. Nah, kalau masih berutang, berarti kalau mereka mau menerimanya warisan, diterima juga warisan utang sekali. Wallahul musta'an. Dan kalau saya anjurkan untuk dilunasi secepatnya. Orang tua dari laki-laki atau istrinya, karena kakak dan KTP laki-laki masih lajang. Oh, masih, saya belum baca sampai itu tadi. Masih lajang ya. Berarti seperti yang jawabannya sudah tadi. Bahwasanya ini kalau belum pernah dilafazkannya atau belum dituliskannya sebagai hadiah untuk istrinya, mana tahu hadiah pernikahan dan sebagainya, ya tidak pernah dikatakan, berarti masuk warisan. Masuk warisan. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih dan mohon maaf. Untung SP-nya tidak sampai SP3. Sampai jumpa kembali. Dan saya berterima kasih. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima baynahum illa nazalat alihimus sakinah wa ghashyathumur rahmah wa haffat bihimul malaika wa dhakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenteraman dan kenyamanan. Wa ghasyat umur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaika, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat. Karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.